Ini pertanyaan melalui internet. Bisa digambarkan beribadah seperti melihat Allah itu seperti apa? Beribadah seperti melihat Allah seperti apa? Bisa tolong diceritakan pengalamannya, masih kurang paham. Aduh, ini panjang ini. Nabi bersabda, ini jenjang beribadah seolah-olah melihat Allah. Ini adalah rukun ihsan. Ihsan itu jenjang agama tertinggi yang melewati jenjang Islam, jenjang iman. Iya, jenjang ihsan adalah jenjang yang tertinggi. Rukunnya satu, anta abudallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah melihatnya. Ini melihat dengan ilmu. Ini melihat dengan ilmu. Kondisi seorang mampu meyakini sesuatu seolah-olah melihatnya, itu melihat dengan ilmu. Saya kasih contoh. Iya. Kita sekarang melihat apa di sini? Taman apa semua? Iya. Nah, kemudian saya katakan, antum lihat Ka'bah? Tahu Ka'bah? Iya. Antum bisa melihat, menggambarkan Ka'bah sekarang? Hah? Bisa? Sebab apa? Kita punya ilmu. Pernah melihatnya? Pernah? Kita punya ilmu, pernah mendatanginya. Yeah. Ini pendekatan untuk memahami ilmu dalam makna melihat. Yeah. Itu dasarnya adalah keyakinan yang tertanam kuat di dalam hati. Karena itu kalau mau sampai di sini, jangan terburu-buru. Banyak permainan syaitan di sini, dan banyak orang dijerumuskan di sini. Ikuti permainannya. Luruskan dulu rukun Islam. Perbaiki syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Luruskan dulu ini. Kemudian mantapkan rukun iman yang 6. Baru setelah itu, perhebat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mengenal nama-nama dan sifat Allah. Iya, di situ akan mulai terbentuk. Iya, sedikit demi sedikit kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang lebih dari yang lainnya. Kalau kita tidak mampu, belum mampu seperti ini, lakukan dulu fa illam takun tara fa innahu yarak. Lakukan lanjutannya. Jika kamu tidak mampu seolah-olah melihatnya, maka yakinlah bahwa dia melihat kamu. Nah, kondisi dulu. Upayakan dulu kondisi itu. Beribadah dalam keadaan yakin betul Allah melihat kita. Nah, ini dulu yang dikondisikan. Kalau ini sudah mantap, itu akan naik. Sampai dalam kondisi beribadah seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini melihat dengan ilmu. Kekuatan iman.